Konsultasi Syariah. Cara memiliki keahlian fikih. Pertanyaan: bagaimana cara untuk bisa memiliki keahlian fikih? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dengan bahasa Arab. Para sahabat menjelaskan tafsir Al-Qur'an dan hadis juga menggunakan bahasa Arab. Para ulama generasi setelahnya, mereka menulis berbagai karya untuk semua disiplin ilmu juga berbahasa Arab. Artinya, dua sumber syariat dalam Islam, keduanya berbahasa Arab, dan penjelasannya pun berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi semua disiplin ilmu dalam Islam. Dan masih ada ribuan bahkan mungkin jutaan literatur Islam di alam raya ini yang belum diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dan rasanya tidak mungkin itu diterjemahkan, saking banyaknya. Bahkan sebagian besar tidak boleh diterjemahkan karena bukan konsumsi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Sesungguhnya benar apa yang dinyatakan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menguasai bahasa Arab dengan benar, dia akan dimudahkan untuk meraup ilmu-ilmu syariat lainnya. Beliau mengatakan, siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk mendapatkan semua ilmu. Beliau juga mengatakan, setiap kali saya ditanya tentang suatu masalah fikih, maka pasti akan saya jawab dengan melibatkan kaidah nahwu. Bagaimana agar memahami fikih? Fikih yang kita inginkan adalah pemahaman yang benar terhadap dalil sehingga bisa diamalkan. Dan tidak semua orang yang hafal dalil, dia paham dalil. Tidak semua orang yang menghafal Al-Quran atau ribuan hadis, dia menjadi seorang yang fakih terhadap apa yang dia hafal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, betapa banyak orang yang membawa dalil, dia tidak paham dalil. Dan betapa banyak orang yang membawa dalil, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih paham terhadap dalil. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Si A lebih banyak hafalan Al-Quran dan hadisnya dibandingkan si B. Bisa jadi ketika si A menyampaikan hadis kepada si B lebih memahami kandungannya dibandingkan si A. Di antara contoh kejadian ini, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, bahwa Abu Yusuf, yaitu murid senior Abu Hanifah, pernah ditanya oleh Imam Al-A'mashi, salah seorang ulama yang memiliki banyak hafalan hadis. Kemudian Abu Yusuf memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Imam Al-A'mashi penasaran, dari mana kamu bisa mengatakan demikian? Tanya Al-A'mashi. Dari hadis yang Anda sampaikan kepada saya, jawab Abu Yusuf. Mendengar itu, Al-A'mashi berkomentar, wahai Abu Yusuf, sungguh aku menghafal hadis ini sebelum kedua orang tuamu menikah, dan aku belum pernah mengetahui maknanya kecuali saat ini. Jami' Bayan Al-Ilmi. Kemampuan fikih datang dari dua sebab. Satu, hibah dari Allah kepada sebagian hambanya. Di antara orang yang mendapatkan hibah semacam ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau datang ke majelisnya Imam Malik dan mulai belajar kepadanya, Imam Malik berpesan kepada Syafi'i, aku melihat Allah telah menyematkan cahaya di hatimu. Karena itu, janganlah kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Al-Jawab Al-Kafi. Dan ini seperti yang disebut oleh Al-San'ani sebagai hibah dari Allah. Beliau mengatakan, kemampuan berijtihad adalah hibah dari Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Tidak semua orang yang hafal berbagai cabang ilmu, dia bisa menerapkan kaidahnya pada kasus tertentu. Dan tidak semua orang yang mengetahui kaidah, bisa dia gunakan ketika ada kejadian yang membutuhkan kaidah itu pada penerapan dalil. Irsyad An-Naqad. Sehingga kunci untuk bisa mendapatkan hibah ini adalah merasa butuh kepada zat yang memiliki dan selalu berdoa agar kita dimudahkan untuk mendapatkan manfaatnya. 2. Dengan belajar dan berlatih, yaitu dengan bimbingan seorang yang berilmu dan banyak membaca literatur mereka. Dengan ini, seorang pelajar ilmu agama akan terbiasa melihat cara ulama dalam memahami dalil, sehingga dia bisa meniru metodenya. Demikian, Allahu A'lam.